Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yai Syahlan ingkang kita ta'zimi, kita hormati, Gusuda, Gus Nafis, sedaya tamu undangan saking TNI Polri, yang kalau hormati pengurus MWC Sumur Sumber Gempol, sahabat Ansor, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Hari ini itu ini dinten iki carane ngono. Sing paling usrek ngilak Islam Nusantara, yang paling usrek Islam Nusantara. Nah, kenapa Islam Nusantara ini kok usrek? Ternyata dengan Islam Nusantara ada kelompok-kelompok Islam yang tidak dapat kapling, karena ternyata Islam Nusantara itu benar-benar KPR, kredit perumahan rakyat yang paling murah. Gedung leombo. Ya sama. Kenapa kok itu? Ikhwanul Muslimin dengan berbagai pengikutnya punya jargon Islam kafah. Masuk sini mental. Terus PKS misalnya dengan Islam terpadu mental. Ada Islam berkemajuan ya enggak naik-naik pangkatnya. Nah, yang paling populer itu Islam Nusantara. Ini paling populer. Ibarat potongan rambut itu yang paling ngetren. Nah, sehingga tukang cukur yang mau bikin model baru kan paling pusing dengan model rambut yang lawas itu, yang sininya tipis terus gondrong belakang. Itu Islam. Nah, kenapa? Karena punyanya Nahdlatul Ulama. Itu aja. Nah, semua orang itu akhir-akhir ini datang ini kan hampir minta kapling semua. Mau kapling politik salah masuk. Nah, terus apa-apa dibid'ahkan. Sehingga ketika mau masak itu bahannya udah enggak punya. Masak politik ya bahannya enggak ada. Ibaratnya orang masak itu kalau NU itu masih punya segalanya. Sayur masih ada. Bumbu masih lengkap. Nah, kelompok-kelompok baru ini kan apa-apa aja bid'ah. Sehingga ibarat masak itu tinggal tulang tok. Tinggal usul tok, pokok tok itu dadi karek balunge tok. Akhirnya karena mau masak karek balung tok, micine dikendeli. Akhirnya lahir generasi micin. Intinya kan itu. Nah, hari ini ya orang gemes juga lihat NU gitu loh, gemes. Gemesnya kenapa? Karena NU ini mampu meletakkan sendi-sendi Islam yang membuat orang itu punya akhlak. Itu yang paling berat bagi mereka. Kalau Rasulullah menyatakan innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Nah, hari ini Islam yang paling punya akhlak itu ya tinggal punyanya NU ini. Ini orang yang paling punya akhlak dalam Islam itu tinggal NU ini. Kenapa? Ngerti pangkatnya. Tahu pangkatnya sehingga punya akhlak muridnya ulama. Dan itu hal yang kita tidak pernah nyangka hebatnya ulama kita. Kita ini cuma dikasih nama Nahdlatul Ulama. Untuk menandai apa? Bahwa kita ini pengikut Rasulullah, tapi pangkatnya cuma muridnya ulama. Kalau pangkat murid Rasulullah langsung itu namanya sahabat, dan itu bukan kita, itu di Arab sana. Wong Arab kono, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, itu pengikut Rasulullah tapi pangkatnya sahabat. Ya gayanya ya gaya sahabat. Kalau zikir ya diem gini aja, wong sahabat murid Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah, zikirnya cukup diem karena masuk wifi-nya Rasulullah. Jadi diem gini ya, sama-sama online nyambung dapat wifi. Itu sahabat. Nah, setelah itu sahabat ini ditinggal sama Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggalkan sahabat, sahabat itu punya pengikut, ya pengikutnya Rasulullah, tapi kedudukannya muridnya sahabat. Nah, itu namanya tabi'in. Nah, setelah sahabat ini meninggal, ada orang yang mengikuti Rasulullah tapi pangkatnya cuman muridnya tabi'in. Lah itu namanya tabi'ut tabi'in, bukan ashabut tabi'in, itu bukan. Lah begitu terus tabi'ut. Lah kita ini paling mampu memformulasikan Islam dengan membuat standarisasi bahwa kita ini adalah pengikut Rasulullah dengan pangkat muridnya ulama. Maka akhlaknya ya akhlak muridnya ulama, ya ndak berdidi. Lah ini era muridnya ulama. Coba kalau semua orang itu sadar ini muridnya ulama, ukhuwah diniyah itu jadi. Cuman kan ada orang-orang yang enggak punya akhlak. Kelas muridnya ulama mau bergaya kayak muridnya Rasulullah ya konslet. Kan cuman itu aja sebenarnya. Jadi ukhuwah diniyah itu sesungguhnya adalah, kalau mari kita landaskan bahwa kita ini semua hanya muridnya ulama yang sudah jauh dari Rasulullah. Kalau itu disadari enggak ribet. Lah tapi tiba-tiba sekarang muncul orang yang sekedar muridnya ulama, gayanya kayak muridnya Nabi. Ini muridnya Nabi berjenggot. Lah yang muridnya ulama masalah, wong rasnya bukan ras Semit, rasnya Mongolo. Mongoloid Indonesia enggak punya jenggot. Lah kalau dipaksa berjenggot ya enggak bagus juga. Ya mek rolas ngono ya ora dadi jenggot kan. Loh. Ini yang kadang akhir-akhir ini yang sering masalah itu. Ya kalau muridnya Rasulullah yang di Arab ya bisa makan pakai tiga jari sesuai sunnah. Lah kalau yang di sini muridnya ulama, yang dimakan soto. Ya enggak mungkin pakai tiga jari. Jadi ukhuwah diniyah itu mari kita landaskan. Dinnya sama, tapi pangkat mengikuti Rasulullahnya yang berbeda. Itu aja kita sadari dulu. Jadi enggak ribet. Sehingga kalau ada santri kok zikir la ilaha illallah, enggak usah jauh-jauh, ini tidak sesuai dengan Rasulullah. Ya enggak sesuai, Dul. Wong Rasulullah itu ketemu Allah. Rasulullah itu annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya rokala, kita ini ka annaka tarahu. Ya makanya kita ya enggak bisa. Rasul diem begini ya online, wong Isra Mi'raj ketemu Allah kok. Lah kita diem gini ya tidur. Sebab apa? Kita ini ka annaka. Loh Rasulullah annaka. Sahabat melihat Rasulullah, lah kita keanakan terus disuruh begini cek gitu, ya enggak bisa. Duh, kan ini kan problem epistemologi sebenarnya. Jadi makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu siapa? Ya Nabi itu ahli sunnah, karena yang tahu persis Quran. Sing tahu persis Quran itu Rasulullah itu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan, hudan itu masdar. Masdar itu mesti ana fa'ile. Lah fa'ile sapa ning kono? Ya Rasulullah. Maka yang paling ngerti ya Rasulullah. Lah begitu Rasulullah, kemudian itulah yang namanya sunnah. Lah sunnah itu dicontoh sama sahabat. Nah sahabat ketika mengajarkan kepada apa tabiin, ya beda. Makanya sahabat itu kalau bilang bid'ah nggak masalah, wong sahabat tahu sunnah. Yang masalah kan orang belakang ini ngomong bid'ah nggak tahu sunnah karena nggak lihat Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ojo nulis Quran bid'ah. Ah ya wes bid'ah jarimu itu. Saya mau nulis saja. Dah. Selesai ya. Oh ternyata sampean bener, kalau enggak ditulis dulu hilang. Ya mangka nomelu aku. Itu kan ributan bid'ah dalam zaman sahabat. Kemudian tabi'in berbeda lagi ketika berbicara tentang sunnah. Sunnah Quran tidak ditulis, di zaman sahabat sudah ditulis. Di zaman tabi'in tidak bisa ditulis tok, harus dikasih titik-titik karena enggak mungkin bisa dibaca. Bawahnya lagi sunnahnya sudah berubah, dikasih harokat. Yang kasih titik-titik Abu Aswad Ad-Duali, yang kasih harokat Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Kemudian kasih ilmu baru biar bisa baca Quran, kasih At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Nah kita ini kan di Indonesia, wal jamaahnya ini sudah wal jamaah Indonesia. Yang struktur masyarakatnya beda, ya semua beda. Maka Islam itu dibawa ke sini syahadat. Ya syahadat kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya semua juga tahu. Tapi kalau orang sini ya mesti ditambahi nekseni ingsun yang yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Lah ada begitunya. Salat ya sama aja di mana-mana. Tapi karena di sini jam 11:30 masih panen padi, masih panen pisang, masih panen jagung, ya manggilnya 1:30, 2, nah, biasa gitu aja. Ya itu cara orang sini. Allahu Akbar. Masih belum datang ya Robana ya Rob. Bana. Tak datang ya tombo. Ati wong capek nunggu kok ora teko-teko ya tombo. Ah. Masih ndak datang ya ngamuk diuruki anjang ya. Nah itu sholatnya tetap tapi caranya gitu. Terus Allahu Akbar. Sama semuanya Allahu Akbar kabira. Tapi psikologisnya berbeda. Yang sana lihat Ka'bah walaupun kukur-kukur tetap khusyuk. Nah yang di sini ya delok gendera, delok ting-ting bakso. Nah itu maka habis sholat orang sini diajak nambal pakai zikir. Nah zikirnya la ilaha illallah sambil bunyi, karena kalau tidak bunyi wal jamaah sini tidak bisa dengar. Terus niro nopo ameng longak-longok tok. Sing sepo-sepo mau copo mbah mbah. Lah ini kan orang itu berhasil. Nah lo tilu lama ya hasil begitu itu. Puasa sama aja enggak ada bedanya. Cuman kalau orang sini santri tambahi naumuso imin iba. Nah, dan tidurnya orang puasa itu iba. Nah, akhirnya tidur terus. Ya Kiai Salan ya kesepian akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Nah kan ya itu. Makanya Pak Polisi kalau di sini puasa merconan jangan ditangkap. Itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ya, orang titik. Caranya orang sini. Ya terus halal bi. Halal kan caranya orang sini. Karena apa ya? Tetangganya nandur pelem sawati anake tanggane, nyingu mentok nelek ning latare tanggane. Itu ada di sini. Jadi ada hak-hak adam yang harus diselesaikan, semoga semuanya baik-baik, semua halal sehingga kalau lebaran benar-benar lebar cara wong Jawa. Iya sama. Lo haji ya enggak bisa sama persis. Wong di sini ngantri. Tadi mana tadi yang cerita saya bahwa anaknya didaftarkan aja. Tadi didaftarkan berangkatnya besok tahun 2041. Nah, makanya kalau orang sini hajinya kan haji nyicil. Nyicil lama, nyicil ayem. Maka nemplekno gambar Masjidil Haram aku sesuk rono. Ngono kan lega to. Kalau enggak sampai-sampai, ya sudah latihan dulu biar rodok lego. Manasik. Pakai kain ihram lah, baik Allahumma hajan, tapi Ka'bahnya triplek. Biar tetangganya seneng, dijak pergi haji, ngeterke teng asrama, sehabis sing pergi haji diantar ke asrama, sing ngeter menggok kebun binatang. Kan itu kan. Lha dadi ulama Indonesia itu berhasil yang bikin begitu-begitu. Hasil. Sehingga orang ini benar-benar ngerti akhlaknya. Sehingga ketika dalam Islam orang teranyak mumpat-melumpat itu ndak. Ya sudah, sak ngalim-ngalime orang Indonesia tetap nunggu di bawah antriannya ulama. Jadi akhlaknya orang kok nyerundul gitu ndak. Biasa aja. Gitu, setua apapun kalau ketemu gurunya ya tetap sungkem. Ini santri itulah itu. Itu khas itu. Sama Nabi, enggak pernah ketemu. Ya orang sini ya enggak berani manggil Muhammad itu, ya enggak berani, ora koncone kok. Ora pakde ini juga bukan kakeknya, ya Rasulullah, ya Habiballah, Sayyidi, ya Rasulullah. Nah orang sini udah enggak ada orang kok manggil orang tua dengan sebutan, "Woi, ngono enggak ada." Paling orang Mas, Kang. Bahwa kemudian orang sini ternyata baru belakangan tahu ternyata ono dalile, ya pas. La tanya alu doa ar-rasul bainakum ka doa ibadukum ba'dha. Coba celuk nabiku kaya kowe nyeluk kancamu, ternyata oh cocok ngono. Tapi sebenarnya juga enggak terlalu ngerti hafalnya, cuma enggak enak aja wong tukang bakso celuk emas masuk nabi celuk mat, ini yo enggak enak. Ini jadi utamimah makarimal akhlak ini hasil orang sini. Terus solawatan yang Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senin Rasulut tahun gajah. Ngopo iku? Lah ya wong kene kok seneng iku ya ngono. Wassalamun mustamirun. Ana sing marhaban ya nurul aini, ana sing tanakal atawa aslah isyari biasanya gitu. Halo ya nabe salam alaika, ana sing tuwek-tuwek kan gitu. Yang ibu-ibu ya Rasulullah salamun alaika deng. Yang seneng Jawa ya Nabi salam alaika. Yang liat numpak perahu layar. Nah itulah akhirnya kemudian para ulama mampu meletakkan dasar akhlak terhadap Rasulullah. Nah, akhirnya NU berhasil karena apa? Membuat orang punya sadar kedudukan pangkat sebagai muridnya ulama. Kulon dulu itu cuma di situ aja masalah terbesar hari ini. Iya. Terbesar hari ini Islam kafah. Ya tabrakan kalau model kayak gini. Islam kafah, bagaimana orang di sini ini jauh dari Rasulullah. Kalau kafah Quran ya 30 juz. Tapi kalau orang sini alhamdulillah wis kebagian walaupun satu ayat. Wong Nabi cuma mengatakan baligu anni walau a ayat. Ya sudah seayat aja, wong kelas-kelas pengecer ya, kok ribut. Nah NU berhasil meletakkan di situ. Ketika berbicara tentang grosir Quran, punya pondok pesantren Al Munawir, punya pondok pesantren apa Kudus Pandanaran, lengkap. Tapi kalau urusan pengecer NU paling jago. Kalau cuma ngecer Yasin ya tokonya namanya Yasinan. Kalau ngecer tahlil ya tahlilan kulhu falaknas. Kalau cuman ngecer semelai rokman rokim ya suwok loh rohun untuh deh. Dan NU masih punya eceran kecil-kecil, anak-anak yang jatuh cinta kasih eceran innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak yang suka kelahi masih dikasih eceran idha batostum jabarin. Pemburu masih dikasih eceran wa ma romaita idromaita walakin allaha roma. Dikejar polisi kasih eceran wa ja'alna min baini aitim syata wa min khalfim syata fa gasaina hum fa hum la yusirun. Lu isi lengkap lu eno Berarti kono muni kafah, kita itu masih utuh, tenang aja. Iya. Iya kan. Masih punya. Tukang pijat masih dikasih eceran, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Udzurba lana ma talaba nasiya khalqa qul ya ridha min rumim. Qul ya ladhi an syaa wa marra wa biqulqin. Alim lu isin duwe. Ndak kan suami-suami yang stres karena istrinya cerewet masih punya eceran sumum bukmun umyu faula. Ya rjilu isin lengkap ae lo. Ndak. Bujuk galak ya sumum bukmun umyu faula. Gitu. Kan gitu ibu-ibu yang sibuk masih bisa ikut NO. Karena NU masih punya cicilan, apa simpanan, eceran. Ibu-ibu kalau dipanggil suaminya suruh jawab, nun, masih utuh kita ini. Nah, ya, makanya lengkap. Nah yang lain bicara kafah sudah gak lengkap. Jadi itu makanya kan sudah sangat pusing. Itu. Yang satu berbicara kafah, kita biasa aja. Nah makanya yang kayak gitu ya judek akhirnya. Ini murid Rasulullah itu begini. Ya sudah, kami kan cuma muridnya ulama. Wong lembaganya ada Al-Ulama Warasatul Anbiya. Ngono ya, kalau kamu memang muridnya Nabi ya sudahlah naik pangkat sana, anggap aja kamu anu apa? Kelas perguruan tinggi, kita kan kelas TK. Nah, karena kita kelas TK ya bodoh, maka kalau mati mesti diajari. Ngajari orang mati namanya talqin. Kalau kamu kan orang pinter-pinter, jadi gak perlu diajari. Kalau kita kan orang desa bodoh, jadi mesti diajari. Tapi kan gak sampai, ya juga gak tahu kita sampai apa enggak. Yang ngerti sampai ya yang mati itu. Nah kalau kamu pengen tahu sampai apa enggak, ya mati ya. Nah ini yang duwe jadi kono ya mumet. Lu kan mereka ini kan Islam yang kafah, Islam yang hebat. Jadi sudah enggak perlu doanya tetangga, enggak perlu. Tapi kita kin wong desa bodoh-bodoh perlu apa? Butuh dongane tong. Tonggo, maka bikin yasinan tahlilan. Nah, mereka nanya nyampe apa enggak? Ya enggak tahu. Cuman kalau enggak nyampe ya minta maaf sama tetangga besok, tonggoku, Kang ternyata enggak sampai sepurane ya. Nah kalau itu sampai kamu nanti cari ingkung di mana, wong pasar ayam udah nggak ada mas, tetangga juga udah nggak ada, jadi kamu kalau mau tahlilan nopo tonggo kondi, enak kan eno, dihantem kayak apa aja, nggak ada ribet, tarwe 20, oh nggak ada, so apa tarwenya 8, iya kamu kalau 8, nah kalau nanti di akhirat yang benar 20 kamu cari di mana? Kalau yang benar 8 kan lumayan aku punya sisa 12. Lihat ki guyon tok lo karo wong awak dhewe iku. Kono wis metiti itu kene meng. Iya. Iya Mas ngono ta. Iya. Kasih ndu. Kita itu kan bener-bener guyon. Kena Gus Dur wis metiti mri. Halah gitu aja kok repot. Khilafah ya, itu kan kalau wajib wong khilafah ndak wajib aja kok ya ndak usah dijalankan. Sing ra mumet iki sapa wong NU. Saking judheke. Dikeki enak ya, Ma. Wis ngerti rumah sakit apa ngono luwih ngandel suwuk. Akhire kono sing melu-melu nyuwuk jenenge ruqyah, ya wis karepmu. Di NU itu di situ. Makanya NU iku ora pedhi-pedhi, ora kemlentus itu. Akhirnya orang sebegini banyak punya ketenangan yang luar biasa. Diprovokasi sulit. Lo akhirnya kalau penumpang terbanyak di sebuah kapal itu tetap tenang. Sing pedidah-pedidingku suwe-suwe gak nyemplung dhewe ning laut. Lo sebenarnya orang itu saking judegnya lihat NU itu. Diprovokasi negara mau hancur 30 tahun lagi. Guyu tok. Ngono to nek sapa sing ora mumet itu. Semua orang hati-hati, kita punya presiden tidak cakap. Kita punya presiden bodoh. NU ya terima itu presiden kuru kota-kota NU ya terima ya wis kono wong citakane jen bersih. Presidene sing liyane kan ya mumet. Wong iki dikeki opo cek nesu ngono ya. Kok meneng ae wong. Ini kan sudah stres semua. Yang paling prinsip yang sekarang kita bisa lihat. yang terjadi di Timur Tengah hancur itu karena apa? Karena saling olok-olok antar ulama. Lu ning kene lho sampean delok. Gimana dunia itu enggak saking stres delok Indonesia. Imam Ghazali itu dibilangi enggak paham Quran, enggak paham sunnah. Iku wong kene mek guyu tok. Ya wis jarno. Dheke iki delok srengenge, delok matane blolokan ngene terus merem ngarani srengenge ra ketok. Iku ngono tok. Subhanallah, wazir berani mengatakan Imam Ghazali yang kitabnya kita kaji setiap hari enggak paham Quran, enggak paham sunnah. Iku nek ning Timur Tengah, esok wis ilang dasi itu. Lu sampean bayangkan muridnya Syed Muhammad itu berapa ribu jumlahnya di Indonesia. Lu kok ono bocah cilik jenenge Firanda Andirja mengatakan Syed Muhammad itu musyrik. Iku nek ning Timur Tengah apa wis ra dibetheti wong koyo ngene iki. Lha ning kene yang guyu tok jarno wong panjenengan. Cagem blung. Ngono tok. Coba. Ini pancingan. Ini pancing terus. Lho coba. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tiba-tiba Sukino ngarani, ora ngerti apa-apa iku ora Islam musyrik terus piye? Iku nek ning kono ora digorok kuwi. Di sini, Mas. Lah ini lho wong kan enok iki apa to dipancing koyo apa kok ora berhasil. Lah nek ora berhasil dagangane kan ya ora payu. Dagang khilafah sing sak donya payu. Pancasila tidak syar'i. Kowe wae sing ra weruh, Mas. Wong ketuhanan yang Maha Esa kok ora syar'i. Lha itu. Makanya TNI sama Polri itu ya juga sama NU itu ya akhirnya ya seneng-seneng senep pun gitu. Ya seneng pada-pada bela bangsa. Senepe NU duwe mercon itu udah benar deh. Lucu itu, nanti toh, lihat dalil Quran ni, kuis berbusa pun, orang itu sebelas orang kau jauh, dikit berubah. Imsak, tidak ada itu imsak. Keinginan itu terakhir, lihat ya, Ustaz Adi siapa tu? Adi Dayat mengatakan bahwa imsak itu tidak ada di dalam Islam, karena imsak itu maknanya menahan, maka puasa itu juga imsak. Karena puasa juga menahan. Nek kiai di ngono, ya lo kangkang. Ya imsak iku ono ning jero poso, ning ora kabeh poso iku imsak. Ora iso mbok hukum apa? Ki hukum lazim malzum iku ora iso. Ora kok yo sing kabeh gula iku legi, padahal ora kabeh sing legi iku gula. Ono legi sing ora legi, pasar legi. Gondang legi. Sendang legi. Tuh. Lha kan gitu. Lah terus orang sini kenapa pakai imsak? Lah ya. Lah wong kene kan ra iso weruh srengenge langsung karena bukan padang pasir. Dadi khaitil abyadi iku ra tau ketok wong ora ana padang pasir. Kalau ke padang pasir celeret putih langsung kelihatan dari keluar. Ning kene kalingan wit tempring, kalingan wit pelem ra ketok ndi tangane. Arep nganggo ukuran pitik ya ora istiqomah. Ayam juga ndak istiqomah. Kenapa? Nek ana wong meteng ra di bojo kluruke jam 12 bengi. Ya ora istiqomah. Kudu bar magrib. Lho iki lho iki wis sedhi luar. Iki apa wong NU iki? Ngono lho. Ala. Mak ngono tok endi iki? Ini kan orang akhirnya iki diapakno wong NU iki. Ku apal dioyek-oyek tinggal turu. Coba. Woi, mari kaum muslimin bangkit dan bersatulah. Wong NU turu. Ya wiro sableng. Dadi iki sajane wong saking judhege. Lho kula niki keliling donya. Dadi kula niku rada apal. Orang Afghanistan aja datang ke sini kok bisa ada orang Islam seperti orang Indonesia. Alim. Ini itu. Dan tidak terprovokasi enggak gampang. Mindaono. Habib Ali Al-Jufri lho tuh sampai mengatakan, "Wah, ada perlebihan itu. Lho kamu kan ikut Rasul tapi enggak punya cinta. Melu iku ono sing ora seneng. Lho kadang wong melu niku ora seneng. Kulahu, Pak. Lampu kuning, tahu Pak. Nah kenapa kamu sampai 14 kan? Ya kan saya enggak tahu Bapak ada di situ. Itu lah iku ibarat anu apa? Nglakoni ning pegel iku ya iku jarene ya Allah. Nggih, kan ya ora atuk to Kang. Wong bahasa cinta kok didelok teko fekeh, Dik. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah iku nek cara fekeh wis musyrik wong ora petu sedina kok mati. Lah nek bahasa fekeh iku ya aja ditukno karo bahasa mahabbah. Le bahasa cinta itu kan wis aneh-aneh nek wong kene wis biasa lho wong karo ngantuk-ngantuk bahasa cintane ya lucu kok. Gitu, ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim. Eh gundulmu sama ne gedene pulang ke rahim ibu iki kaya ya. Suwe ora lho ya kayak gitu. Lah kita kan terbiasa begitu itu. Itu di sini itu terbiasa wis to. Masya Allah, lu ngene jenenge seneng iki wong kene iki aneh-aneh. Wong ngelem ya biasa, alismu nanggal sepisan. Padahal nek wong wedok ngerti ngono ya nesu alis kok nanggal sepisan. Wong tanggal sepisan iku rung ketok. Ora nganggo teleskop. Berarti nek muni alise nanggal sepisan alismu ora ketok lho, Dek. Itu kan biasa. Bangkeanmu nawon kemit. Blarak sempal. Untumu mijit timun ngono iki wong kene kan biasa. Jadi ndak ada yang aneh. Wis musyrik-musyrik biasa bahasa makapa kok iki musyrik no. Bendino nyanyi rumah irama musyrik tok itu. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus dunia? Kaya Gusti Allah wae. Iki lho kan ini kita kan di dalam sebuah kultur masyarakat yang sudah sangat terbiasa menggunakan bahasa cinta yang aneh-aneh. Pacar hilang tak kok Gusti Allah. Itu kan orang sini. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilangnya tak kok Gusti Allah. Lo itu terjadi di sini. Mula sama lo jogumon. Lah itu ngono iku wong kene itu wis biasa rek. Tak penang rek guyu. Ngono. Kok ngono teko? Ora oleh ngedum-dum panganan. Lah wong kene wis biasa mangan ora mangan kumpul kok ape diapakno? Wong kene iku ora mangan kumpul. Lah itu kan di sana namanya wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Lah tekan kene, wong wis mangan ora mangan kumpul, mosok wis ana wong kumpul ora dikeki mangan. Ya saru gitu. Mula nek ana wong mati kok tanggane padha kumpul, ya kudu dikeki mangan wong Jawa kok ngono kok ribut. Yang sana ndak tahu bahwa orang sini itu udah terbiasa bergurau dengan kayak gitu. Mungkin apa ae mentok kowe dijak guyon nak. Tok mentok tak kandhani. Ngono mentok kowe dikandhani kok. Pemene wong salafi kene tak kandhani. Lho kene itu kadang kalau orang ndak lihat apa-apa jadi ruwet. Ya satu contoh misalnya. Banser Joko Krejo. Ruwet wong kene. Woi itu tidak ada tuntunan itu haram kowe. Aku lho wong Indonesia. Ketika Rasulullah diajarkan oleh Allah lakum dinukum waliyadin. Itu maknanya apa? Bangsa agama-agama. Nek urusan kayak gitu, kita ini sebuah bangsa sudah punya pengalaman perang antar agama terbesar di dunia tahun 825 antara bangsa Sanjaya sama bangsa Shailendra. Bangsa Sanjaya ini Hindu Siwa, bangsa Shailendra itu Buddha. Itu perang tahun 820 di Jawa Tengah, entek-entekan. Sampai Raja Sanjaya tidak mau menjadi raja, namanya Panukuh. Panukuh keluar dari kerajaan, pergi ke India membangun apa punya apa mengambil ilmu namanya ilmu arsitektur, sampai pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sementara yang Shailendra namanya Garung, perang terus akhirnya bodoh kabeh. Si Garung ini gelarnya Smaratungga. Akhirnya waktu mau bangun candi Buddha enggak punya arsitek. Akhirnya cari arsitek, dapat seorang Hindu namanya Panukuh tadi itu Gunadarma. Berdirilah sebuah candi Buddha, tapi karena arsiteknya orang Hindu maka nuansanya Hindu, dikenal dengan Sambara Budhura, yang kemudian dikenal dengan nama Boro hudur. Akhirnya Semaratungga punya anak namanya Pramodawardhani, jatuh cinta sama Panuku, menikahlah mereka. Akhirnya si Panuku jadi raja di kerajaan Sailendra, gelarnya Rakai Pikatan. Setelah itu kemudian Bang rukun karena ini. Asing Hindu, aku gekno. Namanya Resi, namanya Resi Kumbayoni minta dibikinkan candi geke Pramba. Pramba akhirnya rukun. Oh iya ternyata nek awak dhewe rukun antar agama, kita bisa jadi bangsa. Akhirnya Sailendra pindah ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, sudah enggak ribut masalah agama. Palembang jadi besar, Sriwijaya. Pindah ke sini di bawah Sindok jadi cikal bakal kerajaan Bangwetan, rukun semua karena habis pengalaman. Jadilah Kertanegara sudah tidak ribut lagi masalah agama, maka Singasari menjadi besar. Majapahit ngerti itu, dikukuhkan dalam semangat kebangsaan, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya rukun antara agama, saling jaga. Jadi ini ono banser kok Joko Gerejo, itu sesungguhnya warisan asli bangsa Indonesia. Nah wong-wong kan rawerno, mulu mungkin yang guyu dok. Lakum dino ku melihatin, kene wis lewat le, wis biyen. Dia sudah lewat. Lu yang kayak gini makanya. Inilah. Nah kita ini sudah jadi oplo, baru datang. Gini. Qur'annya ya jelas ada alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong mati didongakno. Lah ndongakno wong mati, wacan Qur'an ya iso ndongake wong mati bisa. Bisa dipakai untuk mendoakan. Karena bisa dipakai untuk mendoakan, maka disusunlah yang namanya tahlilan yasinan. Begitu tahlilan yasinan kan harus dibaca manusia, mula menungso ne dikumpulkan. Begitu mengusulnya dikumpulkan jenengan yasinan tahlilan itu karena orang Indonesia. Tahlilan bukan dari halala yuhalilu tahlilan, yasinan juga bukan dari bahasa Arab, itu basa lokal. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirane an, katok nek rung dinggo nek dinggo katok an, yasin nek rung dinggo nek dinggo yasi nan, tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahli. Lan kalau ada orang punya tahlil gak mau tahlilan podo karo duwe katok ra gelem katok anu mengono to. Nah ini ibaratnya dulu ini semuanya juga nasi, juga beras, tapi ketika mau disuguhkan kepada masyarakat digawe dodol. Maka ketika dodol ini sudah mateng, itulah wal jamaah. Wal jamaah, kalau wal jamaah itu Qur'annya sudah enggak kelihatan. Aqimus shalah itu kelihatan bunyinya. Shallu kama ra'aitumuni usolli itu kelihatan bunyinya. Tapi kalau sudah dijalankan sholat, sudah tidak ada aqimus shalah, juga sudah tidak ada shallu kama ra'aitumuni usolli. Adanya Allahu Akbar kabira, Fatihah sampai salam. Golek ini ana ning jero sholat kok ana aqimus shalah, ora eneng. Ning jero salat kok ana sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya ora eneng ning jero wis dilakoni kok. Ibarate niku beras ya iya, tapi wis dadi dodol. Nek masyarakat wal jamaah kaya dodol aja dikeki beras. Lah iki wis dadi dodol, ana wong teko kemudian datang-datang nyiram dodol pakai beras. Ya dodole ora kena dipangan, maka berasnya dibuang. Begitu berasnya dibuang agar dodolnya bisa dimakan, mereka mengatakan kita anti beras. Lho iki wong kuculuk ya ngono. Dhe itu lho. Wis padha karo kita datang ke sini lah. Sampeyan nek teko rene mesti suguhane kopi, teh. Semua orang tahu itu dari sumur. Ora mungkin tamu teko kok disuguhi sumur. Ya kalau sudah ada tamu ya kasih teh, kasih kopi, kasih es teh. Nek tamune kuculuk ya goleki es teh ning jero sumur. Lah iki wong konslet. Lah cuman itu, jadi inilah. Lah ini yang menghasilkan bahwa ada kedamaian-kedamaian beragama. Nah ini yang kemudian punya nalar besar namanya Nahdlatul Ulama. Lah Islamnya kemudian dikenal dengan model Islam Nusantara. Islamnya tetap Nusantaranya itu ya pujian tadi itu. Hajinya tetap Nusantaranya manasik. Nah yang lain ini tidak mau begitu. Apakah karena memang problem manhaj, ataukah memang problem-problem sosial atau problem politik? Kalau problem manhaj itu mudah. mudah diselesaikan, tapi kalau problem politik, lah ini yang nggak bisa diselesaikan. Kalau manhaj kita pakai debat, kita adu dalil, rampung-rampung sudah. Tapi kalau urusannya politik ya nggak selesai. Ya buktinya sekarang ini urusan politik apa aja. Kiai Ma'ruf Amin ikut 212 ya dipuji, begitu tetap dukung Jokowi ya diolok-olok. Itu bagus apa itu ya diolok-olok. TGB. Gus Yahya bertemu dengan orang Israel, ributnya luar biasa. Nah, saya juga cuma bilang lah, kalau Gus Yahya enggak boleh ketemu Yahudi dan Israel, emang kita siapa? Gus Yahya itu katib AMPB, pemimpin wong Islam, sing Islam bener, beneran, bener-bener Islam. Lah ketemunya ya harus ketemu dengan yang bener-bener kafir, ngono podo kelas kok. Ya nek bener-bener Islam itu ketemune kudu karo sing bener-bener kafir. Le kelasnya Kiai Said ya ketemu ketua pemimpin Syiah, pemimpin Nasrani, ketemu sana. Le sampean ketua RT lo ketemu ya padha ketua RT ning ngono ae rata-rata ribet. Apalagi yang namanya front-front wong laskar ya ketemune banser ora rata-rata mikiri dunia internasional ora repot. Wong padha tukang kepruke ya ketemu tukang kepruk padha tukang kepruke ngono kok susah. Orasan datang golek mundak pangkat nyerang Kiai Said. Kiai Said itu ketua organisasi Nahdlatul Ulama. Lah kalau ketua cuman laskar-laskar itu ya urusan kepur-kepuruan kok repot. Nyedep-depane karo banser kucluk iku wae wis rasane dhuwur. Rasa diladeni. Wong por laskar saiki satpam terus alok-alok direktur ne pangkate kan ya ora cocok. Mudita-mudita kok bentung terus ngira direktur goblok lho wong kowe iki lho digaji karo direktur goblok-goblok karo direktur. Ini itu aja sekarang, jadi lucu-lucu aja orang-orang ini pengen pangkatnya besar itu kan. Olok-olok kiai, olok-olok apa, betul dek iki apa? Emang komandan kopral itu toh. Saiki apa wani terus polisi alok-alok jenderal ngono ndak berani. Kamu pangkatmu apa? Mas, anu masih alok merah, alok merah kok alok-alok jenderal bintang 5. Ngono lah, tentara bintang 5 ya ora wani alok-alok NU, NU bintang 9. Lu makano karena bintang 9 enggak ada pensiunnya. Meskipun rati sepatu ya ora pensiun. Kayak gini lah. Itu jadi kalau misalnya kenapa kita susah ya? Enggak apa-apa ini. Sekarang pertemuan di Tasik. Ulama-ulama Hizbut Tahrir itu ketemu di Tasik. Ya sudah, ketemu sama kita. Ya enggak lah. Oh, mereka ini kan orang-orang hebat mau menyatukan dunia dengan khilafah. Kita kan ulama-ulama bodoh Indonesia wae Tasik, Indonesia Besrukun baru berbicara dunia. Dunia ini kan ulama hebat, kayak Felix Siow itu kan ulama hebat itu. Felix Siow itu kan apal Quran, apal Sahih Bukhari Muslim itu. Iya, jarene. Makanya dia punya gagasan sebesar dunia. Lah Kiai Hasyim cuma apal Kutubus Sittah, ya gagasannya cuma NU. Kiai Hasyim itu kan apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau Pak Sukino gagasannya besar, wong apal hadis 3 kok. Kulubita tindolala, kaya kunci Inggris e. Saanane perkara kuncine ming sitok iku. Udak-udak ya kuncine ya iku wae. Lah sekarang akhirnya lama-lama kan capek juga kan mereka. Akhirnya mereka sadar juga ketika di Indonesia ya akhirnya jadi NU. Sekarang jadi NU semua masih sungkan. Warna hijau sekarang. Dulu antipati dengan warna hijau, saiki hijau. Sayyidina sekarang juga sudah mau Nabi Baginda, Nabi Yina, Rasulina. Apa aja mau sekarang. Tumpeng enggak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung enggak mau, sekarang suwiwi tok mau. Ilaruhi tidak mau, sekarang semoga arwahnya mau. Subuk tidak mau, tapi sekarang maunya pakai rukiah. Alat musik tidak mau, tapi sekarang mulut mau. Tum, dam, tum, tum, dam, tum. Tapi biar kelihatan rukun, mereka mengatakan, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali, oh, wong kowe tau lunga. Aku rung tau neng dinti kok pojak balik. Wong kita itu belum pernah kemana-mana. Wong urung ngalih ket biyen isih ngene iki kok pojak balik. Lah nek aku balik yo balik nanti. Aku ket biyen isih Quran Sunnah. Kamu yang sudah sering pergi, sekarang pulanglah. Tapi enggak usah ngajak-ngajak yang lain, ya mulia dhewe karo ayo ngaku rung nanti iki kok pojak mulih. Lha dadi dadi lucu-lucu gitu. Kita lihat khilafah. Gak suwe-suwe tadi Negara Kesatuan Republik Indonesia gara-gara wedi karo TNI Polri. Nah, TNI Polri aja gak menakutkan. Polisi kalau TNI itu kalau nembak kepala, kena kepala. Nembak kaki, kena kaki. Hati-hati kalau banser. Nembak kaki, kena kepala. Kena banser. Iya, iya. Dulu problem Wahabi juga itu sebenarnya. Yang lain ikut ulama, sana langsung ikut Rasulullah. Sekarang yang lain ikut ulama, sana langsung ikut Quran Sunnah. Lah ya mesti kon petok kapan? Ya tidak ketemu ya. Mau sampai kapan juga kalau mereka tetap begitu dan kita tetap begini? Ya kau di sana, aku di sini. Ya tetap aja begitu. Tidak ketemu. Dan itu memang rahmat umatnya Rasulullah sebenarnya mungkin juga di situ. Ketemunya kapan ya wallahu a'lam. Ini mesti ketemu kok. Nah, kalau dulu ketemunya keperuan, nah mudah-mudahan besok kalau ketemu enggak keperuan gitu aja. Karena ini selalu Allah-Allah. Lah kalau NU ini kan kendaraan lawas, penumpangnya sudah beraneka macam dari yang sholat sampai yang enggak sholat ya numpak. Sampai Bandar Dadu juga numpak kalau NU. Nah kalau yang ini kan bisa men-screening mereka, penumpangnya kan monoton, cingkrang tok, jenggoten tok, baru boleh naik. Makanya larinya cepet-cepet, ueng, ueng, ueng, tapi nabrakan. Ngerti-ngerti nabrak sapi gitu kan. NU pelit. Makanya kadang yang gak sabar, kok suwe banget NU. Lah aku nek mampu banter-banter nabrak ya apa-apa NU. Terus ben ngene-ngene, rasa ngebut-ngebut ndak penumpangnya mabuk. Mulai mereka ini konsletnya itu bukan di penampilan, konsletnya dari dalam. Itulah kalau kita ini kan lebih konslet karena urusan pendapatan, bukan urusan pendapat. Mencoba. Loh, santri Lirboyo itu lo pakai peci putih aja tidak boleh. Kenapa? Biar dia tidak tidak lupa. Biar itu tidak lupa kedudukannya itu hanya santri. Lha saiki urung diulang ngaji diubel-ubeli bebel-bebel ngene. Akhire rapet bebelnya itu begitu waktu diseni. Ya ora mlebu wis kerapetan bebel. Lha surahnya udah kenceng, sira sarirane belum masuk. Lah kita kan kelewas kelewas ini. Hah? Eh Kang, ngene banser. Ya, nggih. Wongkono langsung akhi, ukhti, abi, abimu nanti ngaret. Ngono kan. Umimu nanti derep. Lah maka dan itu dulu sudah dilaksanakan oleh para ulama. Allah itu di sini namanya cuman pangeran. Syekhun Ustadzun, Kiai. Padahal Kiai itu dum-duman sama jeneng kebo Kiai Selamat, Kiai Pleret. Tilmidun muridun, santri. Musola langgar. Tidak kemudian dihadirkan dengan warna-warna yang aslinya. Sehingga apa? Sehingga rukun pangkat tinggi. Lesaiki langsung dituduki kabeh akhi, ukhti. Kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu juga enggak penting isinya apa bungkusnya, yang penting isinya. Makanya kalau ada bulan puasa jangan heran kalengnya Kongwan isinya rengginang. Itu kan dulu begitu sampai Islam tumbuh. Cukup dengan kiai, dengan santri, musola langgar, kalimah syahadah, kalimah soto. Tapi diem-diem ulama ini punya program yang orang tidak sadar. Ini kasta-kasta, tahu-tahu para ulama merubah dengan sebuah sistem yang sangat revolusioner. Kasta, raja, hamba. Tidak mungkin ini Islam bisa berjalan dengan cara kayak begini. Didorong pengetahuan baru namanya musyarakah. Akhirnya namanya masyarakat. Nah, perubahan dari kasta-kasta raja dan hamba menjadi musyarakah, mereka enggak sadar. Karena apa? Sebutan hariannya tidak dirubah. Ingat toh, kawulo tetap dengan kulo. Abdi dengan abdi di Sunda. Sahaya tetap dengan saya. Pukulun dengan ulun, hamba dengan ambo di Padang. Orang enggak kerasa. Lu itu hebatnya ulama dulu. Baru kemudian ketika musyarakah ini sudah jadi, raja dan hamba digeser sebuah sistem yang luar biasa, dihapus semua, masuk istilahnya Rasulullah dengan konsep terbesar yang mampu merubah dunia. Apa? Konsep ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Akhirnya hilangnya raja hamba berubah menjadi ra'iyah dengan standar lokal namanya rakyat. Lah itu. Makanya ketika sudah jadi rakyat tidak ada lagi yang namanya kafir. Maka jangan sekali-sekali menyebut orang Indonesia dengan sebutan kafir, karena dari zimmi sudah naik menjadi ra'iyah. Kalau kamu sebut kafir berarti kamu turunkan kedudukan ra'iyah menjadi kafir. Maka Mbak Asnawi Kudus didenda 100 gulden karena menyebut kafir pada ra'iyah. Loh iki lho kenapa kiai enggak pernah bilang kafir? Karena wong Indonesia semuanya sudah ra'iyah atau rakyat. Nah, nanti secara bersama-sama saling bertanggung jawab. Pasti ada pemimpin. Biar pemimpinnya ini dapat rahmat Allah, maka kedudukan seorang pemimpin disebut kursi. Semoga seluas wasi'a kursi yuhus sama wat. Duduk bersama di jebus majelis biar enggak ribut, dapat barokah. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhil. Lah, loh. Ini dulu ulama hebatnya luar biasa. Biar kalau omong-omong tidak menjadi masalah, omong-omongan itu dalam sebuah ikatan kaitkan dengan Al-Qur'an, wasyawiru fil amri, jadi musyawara. Lah, keberadaan anak cucu yang sudah dirubah sistemnya kepada Allah seperti ini, biar tidak terjadi kerusakan, maka nampan atau tanah yang berada di mana anak-anak cucunya ada disebut wilayah untuk menunjukkan ini daerahnya para wali, agar anak-anak cucu inilah khaufun alaihim walahum yakzanun, karena inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yakzanun. Lho iki niki sapa sing iso ngene nek gak ulama Indonesia? Maka membaca Islam di Indonesia kalau hanya orang bodoh yang kalau ndak lihat itu. Kenapa? Karena ra tau rumangsa muridnya ulama, sebab muridnya nabi ning zaman Nabi ra ono. Yo kamu gak akan pernah lihat itu, Dul. Akhirnya hidup di Indonesia setiap hari pakai uang ono stempelnya Pancasila. Bisa tidak merokok aja langsung ribut rokok haram. Begitu rokok haram dosa sampean. Karena 74 triliun APBN itu dari cukai rokok. Ini rokoknya haram, APBN-nya haram, cukai 74 triliun. Untuk bangun jalan-jalannya haram, yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Lagi fakih kok. Bang haram itu so bentino ganggu duit metune teko bang. Mulun dalan ini dari situ semua, sekali lagi pentengnya kembali ke NO. Itu politik kayak apapun NO itu bisa bentrokan antara Khofifah sama Gusipul. Pengikutnya bisa bentrokan, tapi tunggu kalau ada yang mati, takziah bareng, Pak. Bareng biasa NO itu. Loh itu, jadi makanya NO itu sebuah sistem yang sudah integrated. Cuma awak dhewe niki kadang ra rasa. Kenapa enggak ngerasa? Ikan itu memang kadang tidak merasa sudah, karena sudah berasa di dalam air, goleki banyu. Begitu metu ya langsung basin. Itu ikan itu ribuan tahun kalau masih berada di dalam lautan dia tidak akan asin. Mentas rong jam asin. Makanya orang NU kalau ideologinya masih matang, dia akan tidak pernah asin. Ngene ta. Namun kita ini jangan lupa, NU lengkap memang ngono-ngono dah habis biyen karo turunya ya. Sampeyan cukup teko tahlilan, ngono teroris ora iso mlebu nek anggere sregep tahlilan. Arep ate lapo wong teroris. wong karo tahlilan kudi kendhe. Dhe itu makanya TNI Polri ikut cara-cara ulama ya istighosah, ya dikir bersama, ya solawatan. Lho gitu baru sampean aman. Nah kalau sampean enggak ikut NU ya sampean enggak aman, itu aja. Lah ya kan emang dah, karena apa? Ngurus itu salat dibom itu karena lemula. TNI Polri kalau salat ya datanglah ke masjidnya NU, aman. Lho saiki aman, terus pokoknya enggak usah ribut gitu. Panjenengan ki harus ikhlas karena sama-sama menjaga bangsa ya kelambine jenengan. Nek wis lungsur ya dikeke banser ya ndak usah marah dipakai, kasihan banser itu kadang saking pengine mirip tentara sampai bajunya bare miring-miring. Maka ya komandannya lah paling ndak panjenengan kapan-kapan dilungsuri gitu. Tapi teteli dulu itu pangkatnya gitu. Biar bisa tambah bintang 9. Polisi ya kalau TNI apa kalau punya pistol yang sudah rusak jangan yang bagus. Yang rusak aja, yang gak bisa dipakai kasihkan sama banser biar bisa begini-begini. Tapi wis ra iso mbledos, ora apa-apa. Penting kan iso merdiding. Lah ini lengkap. Mau ngomong apa sekarang kalau udah dengan NU? Ngomong apa? Ngomong diplomasi antar negara NU lengkap. Gus Yahya bisa melakukan diplomasi dengan Israel. Sementara seluruh dunia sekarang sedang mengalami kebuntuan, tidak bisa ngomong dengan Israel. Amerika tidak bisa ngomong dengan Israel. Timur Tengah mana yang bisa ngomong? Filistin pengen berunding, tapi tidak ada yang mampu menembus Israel. NU yang bisa nembus. Ya akhirnya Palestina terima kasih kepada NU. Akhirnya si orang yang olok-olok itu ya diam-diam sendiri akhirnya. Begitu. Itu makan sing alok-alok NU itu kan ya paling ya 2 menit. Islam Nusantara diolok-olok, Islam Berkemajuan enggak diolok-olok. Islam Kafa enggak diolok-olok. Lah kenapa sing dijengkeli itu NU? Kendaraannya jelek tapi penumpangnya banyak, itu aja. Dan enggak gembos-gembos, bannya itu sudah ditambal sana, tambal sini, kok enggak kempes-kempes gitu ya. Lah yang sana beli ban baru setiap tahun tapi kok kempes terus itu ya. Itulah ya. Itu kenapa ukhuwah diniyah ini enggak bisa. Problem utamanya hari ini itu. Alhamdulillah, saya kira sudah lengkap dari mulai wacana di dunia internasional sampai nasional bahkan lokal pun sudah dijelaskan secara mendetail oleh beliau. Untuk itu cuma begini, Gus. Saya heran dulu 96 saya lihat jenengan itu seling demo begini, Gus. Sekarang kok pinter banget Gus ini. Jadi kalau jago keprok memang sudah wajar. Dulu memang di depan paling sendiri kalau di Jogja itu gini-gini gitu. Baik, ini kita beri kesempatan panjenengan semuanya untuk menanyakan apa yang kira-kira masih mengganjal atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada beliau mumpung beliau masih di sini. Monggo kita buka termin pertama mungkin 3 penanya. 1 depan. Belakang ada? Baik, sambil menunggu mungkin kita persilakan untuk yang di depan sebutkan nama pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Purnomo dari Sumberdati. Ini saya Gus, ini tangkep nggih plus curhat Gus. Masyarakat wariki khususipun niku tokoh-tokoh yang gayanya ala NU sekarang niku kalau dihadapi dengan masalah akan masjid takmir musola dengan alasan nopo kok dadi masjid kersane donatore semangat niku setunggal. Tapi kali ketika masjid-masjid itu dibuat TPQ, kami sebagai pemuda NU menanggapi tokoh tersebut. Kedua, menurut kami pemuda NU, kalau ada mengaromkan barang yang dihalalkan, itu menurut pengetahuan kami itu dia adalah sudah kufur. Terus mengembang, ketika beliau yang tidak mau menerima keputusan NU yang berdasarkan ibarat-ibarat kitab Kutubul Mutabaroh itu mengimami kami. Bagaimana Gus itu imam seperti mereka yang tidak mau menerima keputusan NU yang merupakan itu barang haram kok dihalalkan. Nuh sewu namung kalih niku nggon Gus. Belakang mic-nya. Atau maju Mas, maju. Maju. Nah, ini biru-biru kayaknya dari PMII ini, Gus. Santri ini jenengan iki. Pipa. Pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Afifu, Gus. Kula santri PMI Tulung Agung. Dados ngenten. Curhat juga sebenarnya kali nyuwun saran. Untuk saat ini serangan radikalisme teng kampus itu kan luar biasa hebatnya. Manten mawon secara kesimpulannya. Nah, tugasnya dari kader-kader PMII, kemudian Ansor, kemudian Ibnu dan banom-banom NU yang masih muda-muda niku Gus ya kan tugasnya itu untuk mensiarkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, namun ngenten, kalau kita sebagai kader PMII maupun Ansor membuat halaqah-halaqah kegiatan-kegiatan intelektual niku, kelompok lain itu juga melaksanakan demikian. Nah, kita itu kelemahannya itu di anu Gus, ketaatan atau keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban, contohnya kader-kader mungkin nggih PMII atau Ansor atau Banser yang masih muda-muda itu lek tidak sholat jamaah niku sulit. Sedangkan kelompok yang lain itu yang mereka gembur-gemburkan kan kegerakan sholat jamaah dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan itu khususnya di sini saja ngoten nggih, di Tulungagung PMII dan atau Ibnu atau dengan kelompok yang lain itu beda. Jadi kalau masalah ngebuki masjid kita itu masih kalah. Misal contohnya di kampus itu seperti itu. Nah, saya intinya minta saran bagaimana cara kita sebagai khususnya kader PMII ngoten nggih, atau Ansor juga atau Banser juga untuk itu mengcounter mereka. Karena kalau dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah tadi di statement jenengan, ceramah panjenengan yang di depan itu sudah terjawab dengan jawaban-jawaban seperti itu. Nah, tapi untuk masalah amalia kita itu benar di sini lebih benar dari mereka, barisannya seperti itu. Tapi untuk masalah amalan kan jelas kalah, ora tau sholat. Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dua dulu, ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi terkait bagaimana kalau ada tokoh-tokoh yang sudah tidak mau menerima keputusan-keputusan NU, bagaimana kita mensikapi beliau-beliau seperti itu. Yang kedua tadi bahwa secara amaliah generasi-generasi teman kita di PMI dan sebagainya itu masih kalah kalau dibandingkan dengan jamaahnya yang cingkrang-cingkrang itu. Itu bagaimana ini? Bah, huruf. Nah itu yang kasus pertama itu pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali. Muawiyah ini berontak. Muawiyah ini bugot. Karena bugot ini Muawiyah ini harus dibunuh. Nah, karena Muawiyah ini harus dibunuh maka khalifah harus mengeksekusi. Karena ini adalah keputusan Quran. Sayyidina Ali adalah diangkat secara resmi oleh kaum muslimin, maka Sayyidina Ali boleh mengambil keputusan secara syar'i. Muawiyah tidak terima. Muawiyah ini bughat, harus dibunuh. Dalilnya jelas, malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Tapi Sayyidina Ali ternyata dalilnya beda. Sayyidina Ali lebih mengutamakan wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslihu. Jadi tasalluq. Nah, kalau mengambil sikap hukum tidak menerima keputusan ini kafir ngono ya. Ya aja ngono sih. Aja ngono sih, karena di dalam NU itu butuh penelitian yang bersifat asas dan usul. Contoh, nggih. Di dalam Al-Qur'an ada ayat la talbisul haqqo bil batil. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini tegas. Akan tetapi Imam Syafi'i mengeluarkan qawaidul usul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. apa Imam Syafi'i iki ra weruh Quran kan gitu. Nah, itu butuh sebuah persikapan yang lebih matang. Seperti juga di dalam Al-Qur'an, kayaknya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ndak lihat kalau di dalam Al-Qur'an ada innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini memang lahir hidup adalah untuk ibadah. Akan tetapi Ibnu Athaillah ketika buka Hikam itu tulisan awalnya jelas. Itu. Tulisan ini kayaknya enggak lihat ini. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuksanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Wong sing kokean gandolan ngamal, ini malah hilang pengharapannya kepada Allah. Loh, ini artinya ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa hitam dan putih. Gitu loh. Nah, yang muda ini yang sabar melihat kondisi seperti itu. Memang sekilas ini enggak ini. Tapi kita juga harus berhitung bahwa beliau-beliau ini menjadi pokoknya Nahdlatul Ulama sudah puluhan tahun. Sementara kita ini baru melihat NU itu setahun dua tahun yang lalu. Ingu-ingu ini dok. Nah, kadang kita ini yang ingu-ingu ini kan membawa idealitas. Sementara sing sepuh-sepuh dadi patokan iki wis bolak-balik ditutak, ditutuk wis bolak-balik ta ini. Karena orang-orang tua yang jadi pengurus NU itu kan seperti paku. Wis bengkong ya ditutuk meneh. Wis bengkong dilurno ditutuk meneh. Begitu omah iku ngadeg ra ono sing delok paku. Sing didelok iku cete tok. Sing didelok iku genthenge tok. Nyem pakune wis ra tau ketok. Nah, orang-orang tua ini kadang ada yang memang sudah pernah ngalami dadi paku. Wis mengslek apa ditutuk itu. Maka kemudian mereka punya hitungan yang beda-beda. Nah, yang muda ini kan kadang baru lihat chatnya, wah chatnya kabare bluwo ono tok. Ya. Nah, yang tua-tua ini, makanya apa? Tidak semua kemudian yang sudah lewat ini harus dilewati, enggak. Pepatah-pepatah di Arab sana kalau mau membunuh seluruh keledai, bunuhlah, tapi jangan keledai yang paling tua. Karena keledai yang paling tua tetap lebih tahu jalan itu. Oh. Nah, masalah perempuan yang ngajar itu kalau haid tidak boleh masuk masjid. Nah, ya monggo, sampean bikinkan tempat biar tidak di masjid. Artinya harus iuran lagi bintin TPG dan TPA. Loh ya toh, jadi tidak ribet itu. Selesai, wis ngono tok ae. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya bongkarlah masjidnya. Iya. Karena kalau orang semangat bangun masjid, saya itu berkali-kali. Orang suruh bangun TPQ enggak semangat, tapi kalau bangun masjid semangat, masjidnya tak bongkar. Terus kemudian sisa bangunan masjid tak bikin TPQ. Gitu aja kok susah. Lu ini hukumnya gimana? Boleh wong kalau enggak ada TPQ ya ora ono wong ning masjid. Anane wong ning masjid soalnya ono wong sekolah. Itu kayak gitu. Itu nanti kalau itu semangat bikin TPQ, bikin masjid, bongkar aja masjidnya. Kalau udah selesai. Kurang bagus pak ini, harus bikin bongkar lagi lah, bongkaran itu dipindah di sebelahnya, bikin TPQ gitu aja, tidak apa-apa. Udah tidak usah susah. Loh, nah, kalau tidak berani ya jangan begitu. Itu, kalau NU biasa usah ribet lah. Itu kalau saya lebih sering begitu, semangatnya kok bangun masjid, ya masjidnya tak bongkar. Biar dibangun lagi. Nah, sisa pembangunan masjid saya bikin TPQ, saya bikin madrasah. Sering kayak gitu itu. Beli satu dapat dua, bener. Iya. Nah, itu kalau yang itu. Itu problem yang tidak bisa diselesaikan dengan dalil kayak gitu. Nggih, ora kabeh iku apa-apa iso diselesaikan dengan dalil. Dalilnya selesai tapi situasinya enggak selesai. Nah, kalau tentang anak-anak muda yang enggak memenuhi masjid, ini kan yang paling susah memang. Kenapa? Rata-rata PMII alumni pesantren. Nang pondok wis mblenger ngono ku. Yen kadang begitu kuliahi pengen rodok kendo dhisik ngono lho ya. Lah sing kono itu biasanya dari SMA, ora pernah lagi kenceng-kenceng ngene ngono, itu memang susah. Ngomong mu'alaf itu. Itu bedanya. Roto-roto anak PMI itu alumni pondok nih. Lah waktu neng pondok itu wis, ya Allah kapan ngerasa nomor dika rati kuda. Loh, itu kan Duh, sampai bagaimana anak-anak PMI itu banyak yang menutup diri dari mantan alumni pondok itu. Sampai kadang-kadang sing katoke suwek, katoke apa gitu. Untuk apa? Piye to rasane merdeka didik. Ora dipetaki ngono itu. Lah itu rata-rata gitu. Nah, yang kedua, di dalam Nahdlatul Ulama ini ada perilaku yang memang membuat sholat itu tidak tepat waktu. Ini. Memang di dalam Nahdlatul Ulama ini ada kawan bayi sebenarnya. Salah satunya itu adalah sholat tidak tepat waktu. Karena apa? Karena Islam NU ini ada warisan para wali, yang pada wali awal itu ada namanya torekohnya, yang torekoh kuno. Torekoh kuno. Dia sholat. Sampai nanti olok-olok dia. Bocah setan turun masjid kok enggak sholat. Kuat enggak dia diolok-olok orang sebegitu banyak, tapi tetap sholat nih ngenteni enggak ada orang. Tidak langsung menunjuk aku ini wong apik gitu. Itu namanya malmatiyah, ada bocah kurang ajar tenan. Ternyata wingi sholat gue bohong-bohong, saiki gue botol lara. Dan dia tetap sholat, tapi bagaimana itu membuat dia semakin yakin kepada Allah di tengah hiruk pikuk olok-olok orang untuk mensucikan hatinya, tidak karena siapa-siapa, hanya kepada Allah. Ini orang-orang malam mati ya. Nah, orang ini kalau mati biasanya, kalau liang lahatnya dua. Lihat lahat atas itu, bawah itu untuk kuburan manusia, yang atas untuk kuburan celeng. Jadi nanti kalau ada orang ini mati, didelok wong kaya ngono kuwi biyen matine dadi apa? Begitu dipotong celeng. Ini orang malam mati ya. Orang malmatiyah itu selalu menunjukkan keburukan untuk menutupi kebaikan. Liki wong malmatiyah. Di Indonesia banyak. Para raja dulu di Jawa itu malmatiyah. Maka punya cerita yang buruk terhadap diri Joko Tingkir duwe cerita dadung ngawuk. Hamengko apa Sutawijaya punya cerita degan. Ini orang-orang malmatiyah. Inilah. Ini makanya orang enggak suka simbol-simbol. Makanya wong NU itu dengan simbol-simbol kebesaran agama itu tidak terlalu suka. Ubel-ubel jubah tidak patek seneng. Senenge biasa kayak ini ngono ta. Makanya wong NU itu iso nrimo nek ana wali dikira ana wong edan dikira wali bareng itu jangan-jangan pi malmatiyah ngono biasa. Makanya orang NU itu punya akhlak jadab. Padahal ya edan sajane ya ono. Nah, itu ini pengaruh ini masih kuat di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, toreko yang kedua itu toreko namanya Akmaliyah. Toreko Akmaliyah itu riadoe itu nyang-nyangan ro Gusti Allah. Syaridin itu Akmaliyah. Syahadate ya, den syahadat enggak mau. Den syahadat enggak mau. Akhirnya syahadate itu menek klopo, la ilaha illallah Muhammadur Rasul nibake awak ndase titik ndase jatuh duluan. Begitu ndase praken wah mati Syaridin. Ternyata enggak Syaridin bangun sambil tengel-tengel begini. Kamu kok sahadatnya begitu, Den? Ya nek mboten ngeten kula mboten ngerti nek Gusti Allah iki kuwasa apa ora. Ana wis ngeten iki kan jelas Gusti Allah kuwasa begini kula ora mati lho iki nyang-nyangan iki tareko. Iki tareko Akmaliyah iki. Nih, wis ngerti kali niku banjir wiritane ning pinggir kali iki ketiga. Jadi kalau musim kemarau itu sungai kan turun. Nanti kalau musim hujan pasti ada banjir bandang. 7 bulan kira-kira sebelum musim banjir di sungai yang bawah yang kira-kira dilewati banjir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula sampai hatta ya tial yakin carane itu. Kira sampai mati ya wis lah ngono. Ha iku terus la haula begitu banyu teko. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kuat ndi? Keyakinan kita tentang la haula utawa banjir niku ngintirno wong. Nek kuat la haula ngene banjire lewat. Tapi nek gegek kintir gegek mlayu wae. Iki Akmaliyah. Makanya orang-orang Akmaliyah itu sistemnya sih ono. Besi itu untuk memotong orang. Nanti kita baca la haula. Begitu besi ini teko kuat di la haula utawa pedang. Nah, makanya kita juga masih punya sisa-sisa. Makanya ning kene ono kesaktian, ono apa. Lah yang sana bilang, ning Arab ora eneng. Lah ning kono ono Rasulullah, Dul. Rasulullah wis rampung kabeh di sini ada orang-orang yang menggunakan tarekat itu. Sampean pengin latihan Akmaliyah masih bisa sekarang. Ono ril sepur kok ning Blitar. sudah di situ 3 tahun lah haula wala quwata illa billah. La haula wala. Begitu tahun ketiga sudah merasa manjing berdiri di depan rel ono sepur teko la haula wala quwata illa billah. Nek wis manjing ngene manjing sampai nanti la haula mesti mandek set ngono mbuh piye ceritane. Tapi nek gek ketabrak mlayu wae. Lho kan jelas yang dipakai rumus innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fa tatanazzalu alaihimul malaikah. Lho kan. Ana fala takhafu wala tahzanu. Lho, iki kan teknologi santri. Makanya sampai ono jogo mono santri kok iso maca hijab, iso maca wiridan itu kan karena di santri. Ha sing kono emoh. Lho apa ngomong piye? Lah di satu sisi sekarang tarekoh ke sini adalah tarekoh yang bersifat apa ya? Riyadhah biasa ya la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, nalar itu ada di anak-anak Nahdlatul Ulama. Lah makanya kadang secara epistemologi kok enggak ketemu. Ya karena ada di situ. Lah kalau persoalan bagaimana meramaikan masjid, ya monggo wong modelnya banyak. Nah, mereka kenapa begitu semangat dengan masjid? Karena anak-anak ini sebenarnya adalah terinspirasi oleh Kapita Selektanya Natsir. Kalau mau merubah negara, kuasai 3 tempat. Kapita Selekta itu ada masjid, ada pesantren, dan ada kampus. Nah, 3-3-nya kuasai, maka engkau akan menguasai sebuah negara. Nah, gagasan Kapita Selekta itu mereka ambil. Nah, kita kan gak pernah berniat menguasai negara. Kenapa? Ya karena kita yang punya negara. Wong wis duwe kok arep nguasai yo, ora dene arep diganggu, ya tak tutuk wong kene pemilik PO kok. Wong kita ini ATPM-nya kok agen tunggal pemegang mereknya kok. Ya tak tutuk. Lah makanya NU itu enggak pernah ribet, Pak Harto, ya sudah mau bikin sana sini ya terserah. NU ya diam aja ya udah. Paling kiai-kiai dipadakno godong salam gitu aja nih arep masak golek godong salam begitu wis mateng sing dibuat dhisik godong salam ngono. Tapi begitu bangsa ini diambang kekacauan, yang berani mengambil resiko ya Gus Dur jadi presiden. Setelah 2 tahun kok di negara ini tidak pecah, ya Gus Dur pulang pergi ya enggak apa-apa kembali ke menjadi ketua NU. Nah sekarang ya sudah bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang ya menurut kita ya bajunya kotak-kotak kurus ya itu terpilih ya sudah. Tapi tidak mampu mengatur negara. Buktinya uang kita sekarang sampai di 14.000. Nah kalau urusan uang kan bukan urusan presiden. Urusan apa? Urusan pasar uang. Lah kalau berbicara pasar uang, Indonesia pasti kalah dengan Singapura dan Malaysia. Karena Inggris punya kejahatan internasional masalah waktu. Greenwich memperbolehkan Singapura, Malaysia menggunakan jam lebih awal 1 jam daripada jam Jakarta. Sana jam 9, sini baru jam 8. Berarti bursa Singapura dan Malaysia buka 1 jam lebih awal. Sehingga saham-saham terbaik habis di sana, yang jelek-jelek baru dijual di Indonesia. Padha karo ibu-ibu lungo ning pasar kawanan. Ya le apa ya le tapi bosok isan. Lah untuk satu hal itu NU mengambil sikap, ya sudah. Singapura Malaysia ngunci kita di Selat Malaka. Kita enggak perlu buka Selat Malaka. Kita langsung kerja sama dengan pemilik barang. Pemilik barang dunia itu adalah Singapura, Cina sama Israel. Begitu Gus Dur menjajaki kerjasama dengan Cina dan Israel, mereka ada yang ngeluarin uang menumbuhkan kelompok anti Yahudi dan anti Cina di Indonesia. Maka yang anti Yahudi dan anti Cina orangnya cuma itu-itu aja, uang mereka kontraktor sosial. Enggak ribet sebenarnya. Ya, sesuk ngaji sira dawa kapan-kapan aja mepet ngene, tak bukakno sitok-sitok ngono. Cek pinter sampean. Siap. Ojo mepet ngene, sampean yo sewengi ngono. Oh, malam. Semalam enggak bukakno sitok-sitok iki lho. Dunia internasional itu pergeserannya sekarang sudah begini, minyak itu ke sini. Akhirnya sampean ora gumunan. Kenapa kadang mereka pro dengan kita, kadang tidak? Nah, itu untuk kepentingan di balik itu. Nah, kita ini pemilik barang. Sudahlah, kita ini pemilik Indonesia. Mereka ini datang mau bikin kolam, tapi enggak ada isinya karena isi seluruh kolam di Indonesia itu kita yang isi. Mau beli ikan, nanam kolam di kolam baru enggak punya uang, akhirnya obok-obok kolam lawas. Akhirnya kolamnya awak dhewe diobok-obok syukur-syukur ono sing tilit-tilit serok pindah. Ngono tho. Nanti lah sing nengen ora gampang tilit-tilit kan gitu ora gampang ngono. Wong Tulungagung kan paling gampang kalau ngambil ikan, biar ikannya ini bisa diambil kan diupek upek upek upek kan melet-melet ngene wae. Lebih. So kapan-kapan yang lebih detail ya. Inilah nanti problem-problem sederhana seperti ini sebenarnya kita bisa sikapi dengan secara ya riang gembira aja lah. Kita ini udah gak ngapa-ngapain, udah kita berada di tempat aja mereka lari 10 kilo, kita cuman sinsot aja mereka udah jatuh. Lalu mereka larinya begitu kenceng, wuhus gitu. TNI bilang khilafah, nanti bedil mundur, ikik mundur. Begitu TNI ini bangsa Pancasila, begitu TNI bilang ini bangsa Pancasila, NKRI harga mati. Panser ikut, iya, ngono to. Betul, betul. Akhirnya sama, itu lagu di sini. Sing kono mate supportere melu jane. Ya aman. Polisi bilang teroris. Santri bilang iya rampung. Oh ini kita masih di negeri ini, jadi tidak usah pusing. Nanti suatu saat baru kita kasih pelajaran beneran, kita ajak main bola orang-orang ini. Tapi ya latihan dulu. Nah ini latihannya kayak begini-begini ini. Ya mudah-mudahan kita semua dapat ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yambagi li jalali wajikal karimi wa adhimu sultani. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak wa zakirna wa rasulina dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syafaat rasulika wa ridhoka ya Allah, ijal auladana dzurriyyatina talabidana lil ma'al khair. Ali ba'dal qolam sunnah qiyamah dzul iman ya baina ummatina masyayikh masyayikhina. Jidadi wa jaddati lil jamaah sama'iyatina Allah dzul ulama ya Allah, maghfir lahum warhamhum. Wa afi ma fa'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'da ma waffir lana lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min rawdatil jinan. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan jami'al qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqdamis sunan wa ina irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah fa adkhil fi ibadi wa adkhil jannati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Jana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Taqabbal Allah minna minkum taqabbal ya karim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatiha. Ghayril maghdubi 'alaihim walad dhalin. Hadzal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang minulya nggih. Kranten wekdal sampun saantawis sonten menika ingkang dereng salat salat asar riyin terus mengke wangsul mriki malih nggih. Konsumsi mengke dipun dalaken ngaten konsumsi sak badanipun salat asar. Saking kawula pambagi adicara wonten ing halal bihalal dan ngaji kebangsaan bersama G. Haji Ahmad Muafiq menawi angin kawula matur wonten kirang suhu langkungipun nyuwun agung isih samudra para sami wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.